Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita, yaitu syarah salasatil usul. Dan terakhir kita sudah sampai pada perkataan mu'alif al-ula al-ilm dan seterusnya. Perlu untuk kita ketahui bahwasanya kitab ini, Salasatul Usul, kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu ta'ala. Sebelum masuk ke pembahasan inti dari kitab ini, yaitu Salasatul Usul, tiga prinsip pokok yang wajib diketahui oleh setiap muslim, mu'allif di sini menyebutkan beberapa risalah yang merupakan mukaddimah pembukaan sebelum masuk ke pembahasan inti tersebut. Mu'alif sebelum masuk ke pembahasan inti tersebut membuka kitab ini dengan menjelaskan beberapa hal, beberapa risalah. Bagian yang pertama yang sedang kita bahas di sini, mu'allif rahimahullah ta'ala menjelaskan tentang arba' masail allati tadammanatha suratul asr. Yang sedang kita bahas ini ya, dimulai dari ucapan beliau, i'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Ketahuilah, semoga Allah merahmatimu, bahwasanya wajib bagi kita untuk mempelajari empat permasalahan berikut ini. Ini adalah risalah yang pertama, ya. Risalah mukaddimah yang pertama, yaitu empat permasalahan yang terkandung di dalam surat Al-Asr. Kemudian risalah ini disusul dengan risalah berikutnya, ya. Masih belum masuk ke inti, masih risalah-risalah mukaddimah yang kurang lebih berjumlah tiga risalah mukaddimah. Baru nanti setelah itu masuk ke pembahasan inti, yaitu salatatul usul. Nah, jadi ini masih risalah yang pertama, masih belum risalah intinya, yaitu arba' masail allati tadammanatha suratul asr. Empat permasalahan yang terkandung di dalam surat Al-Asr. Kemudian disusul dengan risalah salatu masail yajibu alal muslim ta'allumuha wal amal biha. Tiga masalah yang wajib diketahui oleh setiap muslim, dipelajari dan diamalkan. Kemudian risalah yang berikutnya, risalah yang menjelaskan tentang apa itu al-hanifiyah. Apa itu al-hanifiyah? Yang merupakan millatu Ibrahim, agamanya Nabi Ibrahim. Baru setelah itu masuk ke dalam risalah inti. Risalah inti dari kitab ini yaitu Salasatul Usul. Barakallahu li wa lakum. Nah, kita lanjutkan ucapan beliau. Al-ula al-ilmu wa huwa ma'rifatullah. Sudah kita jelaskan kemarin apa itu ma'rifatullah yang dimaksud di sini. Yaitu ma'rifah tastalzim qabula ma syara'ahu wal id'an wal inqiyad lahu wa tahkima syari'atihi allati ja'a bihi rasuluhu Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau diartikan ma'rifah itu artinya apa? Pengetahuan. Pengetahuan kita tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ilmu pertama yang wajib kita ketahui, itu ilmu tentang Allah, ma'rifah tentang Allah, pengetahuan kita tentang Allah Subhanahu wa taala bil qalb, dengan kalbu kita. Asy-Syaikh Hafidz Al-Hakami rahimahullah dalam mandhumahnya berkata, "Awwalu wajibin 'alal 'abid ma'rifatur rahmani bit tauhid." Kewajiban pertama yang harus ditunaikan oleh seorang hamba, kewajiban pertama yang harus ditunaikan dan dilakukan seorang hamba adalah ma'rifatu ar-Rahman bit-tauhid. Dia harus mengetahui ar-Rahman, yaitu mengetahui Allah Subhanahu wa ta'ala bit-tauhid, dengan merealisasikan at-tauhid, tauhidullah. Inilah kewajiban pertama yang harus ditunaikan seorang hamba. Dia harus mengenal Rabbnya, mengenal siapa penciptanya, yaitu Allah Jalla fi'ulah, dengan ma'rifah, dengan pengetahuan yang apa? Tastalzim, membuahkan sikap qabul, menerima syariat yang telah diturunkannya, diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala, tunduk dan patuh terhadap syariat tersebut dan berhukum dengan syariat Muhammad alaihi salatu wassalam. Jadi tidak sekedar hanya tahu saja, namun tidak mau tunduk kepada syariat Allah. Yang seperti ini bukan ma'rifatullah. Ma'rifatullah yang hakiki adalah ma'rifah yang membuahkan sikap qabul, tunduk dan patuh terhadap syariat Allah Subhanahu wa ta'ala dan berhukum dengan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Kemudian juga sudah kita jelaskan bagaimana cara kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, disebutkan dalam di sini dengan dua cara, bin nadhar ilal ayat asy-syar'iyyah, dengan melihat, mempelajari ayat-ayat Allah yang syar'iyyah, yaitu kitabullah Al-Qur'an, membaca kitabnya, wa bin nadhar ilal ayat al-kauniyah, dan dengan mentadabburi, menghayati ayat-ayat Allah yang kauniyah, alam semesta ini, langit, bumi dan sebagainya, termasuk penciptaan diri-diri kita yang di dalamnya terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan berikutnya, wa ma'rifatu nabiyyihi, wa ma'rifatu nabiyyihi, dan mengenal nabinya, ai ma'rifatu rasulihi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, al-ma'rifah allati tastalzim qabula ma ja'a bihi minal huda wa dinil haq, yaitu pengetahuan tentang rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, dengan sebuah ma'rifah, dengan sebuah pengetahuan yang membuahkan qabula, membuahkan sikap menerima terhadap apa yang Rasulullah alaihi salatu wasalam datang dengannya dari huda, petunjuk, wa dinil haq, dan agama yang hak, agama yang lurus dan benar, wa tasdiqahu fima akhbar, dan juga ma'rifah tersebut, pengetahuan kita terhadap Rasulullah Muhammad alaihi salatu wasalam, harus membuahkan sikap tasdik, membenarkan segala sesuatu yang telah dikabarkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam. Terkhusus pada perkara-perkara yang gaib, Rasulullah mengabarkan tentang kisah-kisah umat terdahulu, perkara gaib harus kita imani. Begitu pula ketika Rasulullah alaihi salatu wasalam mengabarkan tentang sifat-sifat Allah, tentang asma Allah, nama-nama Allah, kita imani. Begitu pula Rasulullah ketika mengkabarkan dan memberitakan tentang apa yang akan terjadi di hari kiamat, apa yang akan terjadi di akhir zaman, perkara-perkara gaib yang harus kita imani. Karena Rasulullah alaihi salatu wasalam la yantiqu anil hawa, tidak berbicara dengan hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha. Tidaklah apa yang beliau katakan, yang beliau kabarkan, yang beliau beritakan kecuali wahyu yang diwahyukan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Nah. Wa imtithala amrihi fima amar, dan juga ma'rifat tersebut harus membuahkan sikap imtithal amrihi, menjalankan segala perintahnya yang diperintahkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam, wajtinaba ma naha anhu wa zajar, dan juga harus membuahkan sikap menjauhi segala apa yang dilarang oleh beliau alaihi salatu wassalam, wa tahkima syariatihi warrida bihukmihi, dan juga membuahkan sikap tahkima syariati, berhukum dengan syariatnya, dengan syariat Rasul alaihi salatu wassalam, ya, warrida bihukmihi, dan sikap ridha terhadap hukum-hukum beliau, ya, terhadap hukum-hukum yang ditetapkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, fala warabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Dalam surat An-Nisa ayat yang ke-65, fala warabbika, fala warabbika, di sini ini adalah ayat yang agung, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala bersumpah, ya, qasam, ya, fala warabbika, bersumpah dengan dirinya sendiri, ya, bersumpah dengan dirinya sendiri. Nah, yang mana ini menunjukkan perkara yang sangat penting, ya, perkara yang sangat prinsipil, ya, sampai-sampai Allah bersumpah dengan dirinya sendiri, fala warabbika, dan demi Rabbmu wahai Muhammad alaihi salatu wassalam, ya. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya ketika menjelaskan ayat ini, ya, fala warabbika aqsamallahu binafsihi al-muqaddasah, Allah bersumpah dengan dirinya sendiri yang maha suci, ya, menunjukkan bahwasanya perkara yang akan disebutkan Allah setelah sumpah ini adalah perkara yang sangat penting dan sangat ditekankan, ya, bukan perkara yang main-main, ya. Fala warabbika, dan demi Rabbmu wahai Muhammad alaihi salatu wasalam, la yu'minun, tidaklah mereka beriman, ya. Allah menafikan keimanan, ya, bagi seluruh setiap orang, ya. La yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum, sungguh demi Rabbmu tidaklah mereka beriman sampai mereka mau yuhakkimuka, berhukum kepadamu, fima syajara bainahum, terhadap perkara-perkara yang mereka perselisihkan. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Kemudian, ya, tidak cukup sampai di situ, bahkan mereka harus la yajidu fi anfusihim harajan, ya, tidak ada sedikit pun rasa berat hati di dalam diri-diri mereka, ya, ketika mendengar, mengetahui, ya, tentang hukum Rasul terhadap suatu perkara, ya. Bahkan mereka wa yusallimu taslima, benar-benar berserah diri, pasrah dan tunduk terhadap hukum Rasul tersebut, ya. Tidak ada sedikit pun rasa berat hati di dalam dirinya. Ini persyaratan, ya, yang harus kita penuhi jika kita ingin mendapatkan predikat mukmin yang hakiki, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan dirinya, ya, yang maha suci, menafikan keimanan sampai menafikan keimanan dari seseorang sampai orang tersebut mau berhukum dengan hukum Rasul alaihi salatu wasalam dan dia tidak mendapatkan rasa berat hati sedikit pun dalam dirinya di dalam menerima hukum Rasul tersebut. Bahkan dia harus pasrah dan tunduk dengan sepenuhnya terhadap hukum Rasul alaihi salatu wasalam. Wa qala ta'ala, dan dalil yang lain yang menunjukkan tentang hal ini, wajibnya kita tunduk terhadap hukum Rasul alaihi salatu wasalam, innama kana qaulal mu'minina idza du'u ilallahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Dan perkataan kaum mukminin, ya, sehingga ini adalah sifat dari kaum mukminin. Idza du'u ilallahi wa rasulihi, jika mereka dipanggil untuk berhukum kepada Allah dan Rasulnya, ciri-ciri kaum mukminin adalah mereka akan berkata ya ayyaqulu sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat. Ini sifat kaum mukminin jika dipanggil untuk berhukum kepada Allah dan Rasulnya, kepada kitabullah wa sunnati rasulihi alaihi salatu wassalam, maka mereka akan berkata sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat terhadap hukum Allah dan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka lah orang-orang yang selamat. Dan juga dalam dalil yang lain, wa qala ta'ala fa'in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Dan jika kalian berselisih, ya, ayat ini adalah kelanjutan dari ayat ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum, baru kemudian fa in tanaza'tum fi syai'in, dan seterusnya. Jadi diawali dengan perintah untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Adapun ketaatan terhadap waliul amr adalah mengikuti ketaatan terhadap Rasulnya. Ya ayyuhalladzina amanu atiullah, taatilah Allah, wa atiur rasul, dan taatilah Rasul. Adapun waliul amr tidak disebutkan lafaz atiu, tapi mengikuti. Ya, ketaatan terhadap Rasul. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in, baru kemudian, ya, jika terjadi perselisihan di antara kalian dalam suatu perkara, farudduhu ilallahi war rasul, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Dan makna dari arad ilallah, ya, mengembalikan perkara kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maknanya adalah mengembalikannya kepada Al-Quran. Ya, mengembalikannya kepada kitabullah. Makna ini adalah makna yang disepakati secara ijma', ya. Jadi kita harus paham farudduhu ilallah, bagaimana cara kita mengembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu mengembalikannya kepada Al-Quran, ya. Kepada Al-Quran, ya, kitabullah. Makna ini adalah makna yang disepakati secara ijma'. Begitu pula farudduhu ilallahi war rasul, kembalikanlah kepada Allah, ya, yaitu kepada kitabullah war rasul, dan kembalikanlah kepada ar-rasul, yaitu ya, ilaihi fi hayatihi, kita mengembalikan hukum tersebut kepada Rasul ketika masa hidup beliau alaihi salatu wassalam. Adapun setelah wafatnya, setelah meninggalnya beliau alaihi salatu wassalam, maka kita kembalikan kepada sunnahnya, ya, kepada sunnah beliau. Makna yang seperti ini juga makna yang telah disepakati secara ijma, ya. Makna yang disepakati secara ijma. Kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya, yaitu kepada kitabullah dan sunnah Rasul, in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, jika kalian memang benar-benar beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan hari akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila, yang seperti itu lebih baik, wa ahsanu ta'wila, dan lebih baik akibatnya, kesudahannya akan lebih baik. ya, jika kita mau mengembalikan perselisihan kita kepada Allah dan Rasulnya, kepada kitabullah dan sunnah Rasul, maka kita akan mendapati kesudahan yang baik, hasil akhir yang baik. Wa qala azza wa jal, dan juga Allah menyebutkan ya, peringatan kepada orang-orang yang enggan untuk tunduk terhadap hukum Rasul alaihi salatu wassalam. Allah mengancam mereka dengan ancaman yang keras. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ عَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Waspadalah, berhati-hatilah. الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ عَمْرِهِ, berhati-hatilah siapa saja yang menyelisihi perintah Rasul alaihi salatu wassalam. أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ, mereka akan diancam, tertimpa fitnah pada diri mereka. Au yusibahum adzabun alim, atau mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Ditafsirkan apa maksud dari al-fitnah di dalam ayat ini? Di sini Asy-Syaikh Al-Utsaimin Asy-Syarih rahimahullah menyebutkan perkataan al-Imam Ahmad rahimahullah. Qala al-Imam Ahmad rahimahullah, atadri mal fitnah, apakah engkau tahu apa yang dimaksud dengan fitnah tersebut? Al-fitnatu asyirku. Al-fitnah yang dimaksud dalam ayat ini adalah asyirk, kesyirikan. Bagaimana ya, seseorang yang menyelisihi perintah Rasul, ya, enggan berhukum dengan hukum Rasul, diancam dengan kesyirikan. Ya. Penjelasannya adalah demikian. Sebagaimana dalam berkata Imam Ahmad, la'allahu idza radda ba'da qawlihi ay yaqa fi qalbihi shay'un min az-zayghi fayahlik, yaitu ketika seorang menolak sebagian dari perkataan Rasul, dari sabda Rasul, dari hadis Rasul, dikhawatirkan ay yaqa fi qalbihi, dikhawatirkan akan tertimpa kalbunya, akan tertimpa zaig, penyimpangan, yang mana penyimpangan tersebut akan mengantarkan, bisa mengantarkan dia kepada penyimpangan yang lebih besar, yaitu kesyirikan. Fayahlik, maka dia akan binasa. Ini adalah penjelasan dari al-Imam Ahmad rahimahullahu taala. Bahasanya al-fitnah yang dimaksud dalam ayat ini adalah asyirik, yaitu jika seorang menolak berhukum dengan hukum Rasul, ketika disampaikan padanya sebuah hadis yang sahih dari Rasul alaihi salatu wasalam, kemudian dia enggan untuk mengikutinya, bahkan cenderung menolaknya, maka dikhawatirkan Allah akan menimpakan di dalam kalbunya kesyirikan sebagai hukuman dari sikapnya yang enggan untuk tunduk terhadap syariat Rasul alaihi salatu wasalam. Riwayat al-Imam Ahmad ini disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Battah di dalam Al-Ibanah, dan disebutkan pula oleh Al-Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya. Nah. Ini adalah penjelasan tentang perkataan muallif wa ma'rifatu nabiyhi. Nah, kita lanjutkan sedikit ya. Kemudian ucapan muallif, perkataan muallif, wa ma'rifatu dinil Islam. Wa ma'rifatu dinil Islam. Al-Islam, pengetahuan kita tentang ilmu ini, ilmu ketiga yang wajib untuk kita ketahui. Yang pertama dari ma'rifatullah, pengetahuan kita tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ma'rifatun nabihi, pengetahuan kita tentang Rasulnya Muhammad alaihi salatu wasalam. Kemudian yang berikutnya, ma'rifatu dinil Islam, pengetahuan kita tentang agama Islam. Apa yang dimaksud dengan Islam di sini disebutkan oleh Syarih rahimahullah, al-Islam bil makna al-'am والتعبد لله بما شرع منذ أن أرسل الله الرسل إلى أن تقوم الساعة كما ذكر الله عز وجل ذلك في آيات كثيرة تدل على أن الشرائع السابقة كلها إسلام لله عز وجل. Jadi di sini Asy-Syarih Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan tentang makna Islam. Apa Islam yang dimaksud di sini? Kemudian beliau merinci definisi Islam menjadi dua jenis. Islam yang dimaknakan secara umum, al-Islam al-am, Islam yang dimaknakan secara umum, dan al-Islam al-khas, Islam yang dimaknakan secara khusus. Dan pemahaman kita tentang definisi Islam, apa itu Islam secara umum, apa itu Islam secara khusus, sangat penting. Sangat penting terlebih lagi di zaman-zaman sekarang ini. Sangat penting untuk kita membantah syubhatnya orang-orang liberalis. Sangat penting untuk membantah syubhatnya orang-orang liberalis. Baik yang cil, jamaah Islam liberal, maupun yang jin, yang casingnya baru, jamaah Islam Nusantara, yang tidak lain adalah orang-orang liberalis. Nah, al-Islam bima'nal am, Islam yang maknanya adalah Islam umum, secara umum adalah at-ta'abbud lillah, beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala bima syara'a, dengan apa yang disyariatkan. Disyariatkan Allah subhanahu wa ta'ala mundu an arsalallahu ar-rusul, dimulai dari ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengutus para rasul. Dari rasul-rasul yang terdahulu. Rasul yang pertama siapa? Nuh alaihissalam. Ila antaqumassa'ah, sampai tegaknya hari kiamat. Ini makna Islam secara umum. Yaitu beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sejak Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan dan mengutus para rasul. Sampai nanti tegaknya hari kiamat. Ini Islam secara umum. Islam secara umum. Kama dzakarallahu azza wa jal, makna Islam secara umum ini disebutkan dalam ayat yang banyak jumlahnya. Yang menunjukkan bahwasanya syariat-syariat sebelum syariatnya Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam juga disebut sebagai Islam. Perhatikan baik-baik, syariat yang diturunkan Allah subhanahu wa ta'ala kepada rasul-rasul sebelum Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam juga disebut dengan Islam. Qala Allahu ta'ala an Ibrahim, Allah mengabarkan tentang Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dhurriyatina ummatan muslimatan lak. Wahai Rabb kami, jadikanlah kami, ini khitabnya, kami di sini khitabnya adalah Ibrahim dan putra beliau Ismail, ketika membangun Ka'bah ketika itu. Beliau membangun Ka'bah bersama putranya Ismail alaihissalam, dan ketika membangun beliau Ibrahim berdoa, Rabbana waj'alna muslimaini, wahai Rabb kami jadikanlah kami berdua muslimaini, dua muslim yang berserah diri kepadamu. Wa min dzurriyyatina, dan begitu pula kepada anak keturunan kami, ummatan muslimatan lak, jadikanlah anak keturunan kami umat yang muslimah, yang beragama Islam, yang tunduk terhadap syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah Islam yang bermakna apa? Am, umum. Jadi umat-umat sebelum Nabi, umatnya Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, yang mengikuti masing-masing dari rasul mereka, setiap rasul yang diutus kepada umat tertentu, maka umat tersebut yang mengikuti syariat rasul tersebut juga disebut sebagai umat yang muslimah, kaum muslimin secara umum. Jadi setiap pengikut para nabi pada zamannya juga disebut sebagai muslimin. Wal Islam bil ma'nal khas, kita lanjutkan sedikit. Wal Islam bil ma'nal khas, adapun Islam yang dimaknakan secara khusus ya. Ba'da bi'atsatin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yahtassu bima ba'atsa bihi bima bu'itha bihi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam li'annama bu'itha bihin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam nasakha jami'al adyan as-sabiqah. Naam, ya, adapun Islam yang bermakna khusus setelah diutusnya Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam adalah khusus yang dimaukan dengannya adalah syariat yang Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam diutus dengannya, ya, yaitu syariat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Ini makna Islam secara khusus, ya, yaitu setelah diutusnya Nabi maka tidak ada namanya Islam kecuali yang dibawa oleh Muhammad alaihi salatu wassalam. Lianna ma bu'itha bihin Nabi, karena apa yang dibawa oleh Muhammad alaihi salatu wassalam yang Nabi kita diutus dengannya, nasakha jami'al adyan as-sabiqah, menghapus, memansuhkan seluruh syariat yang dibawa oleh nabi-nabi, rasul-rasul sebelum Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Jadi dengan diutusnya Muhammad alaihi salatu wassalam, dengan datangnya syariat Muhammad alaihi salatu wassalam, maka syariat-syariat sebelum diutusnya beliau, ya, syariat-syariat nabi-nabi dan rasul-rasul sebelumnya telah terhapus, telah termansuh, ya. Fasara man ittaba'u musliman wa man khalafahu laisa bimuslim, sehingga setelah diutusnya Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, maka barang siapa yang mengikuti beliau disebut sebagai seorang muslim. Adapun barang siapa yang menyelisihi beliau, tidak mau mengikuti syariat beliau, maka tidak bisa dikatakan sebagai muslim. Walaupun dia mengaku sebagai pengikut Nabi Musa, walaupun dia mengaku sebagai pengikut Nabi Isa, tapi kalau dia tidak mau tunduk kepada syariat Muhammad alaihi salatu wassalam setelah diutusnya Muhammad alaihi salatu wassalam, maka dia tidak bisa disebut sebagai seorang muslim. Fa'atba'u ar-rusul muslimun fi zamani rusulihim. Para pengikut rasul sebelum rasul kita Muhammad alaihi salatu wassalam adalah muslimun di zaman rasul-rasul mereka. Al-yafal yahud muslimun fi zamani Musa. Orang-orang Yahud, ya, para pengikut Nabi Musa adalah muslimun. Tapi kapan? Di zamannya Nabi Musa, ya. Di zaman syariat Nabi Musa masih berlaku, maka mereka disebut sebagai muslimun. Begitu pula Nasara, para pengikut Nabi Isa alaihissalam, mereka disebut sebagai muslimun. Kapan? Ketika syariat Nabi Isa masih berlaku, itu di zamannya Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Wa amma hina ba'thin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wassalam, adapun setelah diutusnya Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam, maka Yahudi dan Nasara kafaru bihi falaysa bimuslimin. Orang-orang Yahudi dan Nasara yang mengaku pengikut Nabi Musa maupun Nabi Isa, jika setelah diutusnya Nabi Muhammad mereka tidak mau tunduk terhadap syariatnya Muhammad alaihi salatu wassalam, maka mereka dihukumi kuffar, ya. Orang-orang kafir, laisa muslimin. Laisu muslimin, bukan orang-orang muslim, ya. Bukan orang-orang muslim. Maka ini sangat jelas, ya, dengan kita memahami definisi Islam secara umum maupun secara khusus, ini jelas, ya. Sehingga bisa kita membantah syubhat orang-orang liberal yang mengatakan Yahudi dan Nasara itu juga agama samawi katanya. Juga agama samawi diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga di dalam Al-Qur'an disebut sebagai orang-orang muslimun. Bani Israel disebut pula dalam Al-Qur'an sebagai orang muslimun. Ya. Begitu pula Nasara. Nah, maka kita bantah, naam, mereka adalah muslimun di zamannya nabi mereka. Di zamannya nabi mereka, pengikutnya Musa adalah muslimun di zamannya nabi Musa. Orang-orang Nasara pengikutnya nabi Isa adalah muslimun di zamannya nabi Isa. Adapun setelah diutusnya Muhammad alaihi salatu wasalam dan mereka tidak mau beriman kepada syariat Muhammad alaihi salatu wasalam, maka mereka laisu muslimin bal hum kuffar. Mereka tidak lagi disebut sebagai muslimun, bahkan mereka adalah kuffar, orang-orang kafir. Inilah yang tidak dipahami oleh orang-orang liberal. Ya. Mereka enggak paham perincian seperti ini. Ya. Karena memang hatinya sakit. Ya. Fi kulubihim maradun. Memang dia menyimpan penyakit di dalam kalbu-kalbu mereka. Nasallallahu alaihi wasallam wal afiyah. Naam, tayyib. Mungkin kita akhiri sampai di sini. Kita lanjutkan pada pertemuan kita berikutnya insyaallah taala. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.